tidaklah sama di saat kau merasakan rasa marah padaku dan rasa benci kepadaku. Marah-marah menyakitkan, tapi bisa dimaafkan. Benci dari dalam hati sangat sulit dihapuskan. Bolehlah kita selalu berbeda, asalkan selalu. Setia, dua bersama, tiga menyayangi dan mencintai. Satu setia, dua bersama, tiga menyayangi dan mencintai. Hitam putih perbedaan selalu indah tuh.